Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi annaka alhamdu la ilaha illa anta. Al-Mannan Badi'u As-Samawati Wal-Ard Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Dzal Jalali Wal-Ikram Wa Nas'aluka Allahumma 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna bikaramatika 'ilman nafi'an ya rabbal 'alamin Amma ba'du insyaallah نستمر درسنا في تفسير الجلالين. Kita teruskan kajian kita untuk kitab tafsir al-Jalalain. Pada kali ini kita mulai dari ayat ke 6 yauma tarjufur rajifah. Ya, yauma tarjufur rajifah. Siapa yang biasa baca? A, siapa? Fadol antum. A, syukran. 6 sampai 9 dulu. Fadol. An-nafkhatu. Bima yahduthu minha Aqibat thaniyah atau bisa ya ya lanjut qala Allah ta'ala yauma tarjufur rajifah yauma di sini dzarf pada hari itu tarjufur rajifah Ar-rajf itu berarti tazalzul, kegoncangan, ya. Baik. Yauma tarjufur rajifah ini, kalau kita perhatikan, dia ada nyambungnya dengan sebelumnya atau tidak. Ayat 1 sampai 5, tentang apa waktu itu? Wal mursalat bukan wal mursalat wan nazi'ati ghorqa sampai fal mudabbirati amra yang masyhur di kalangan ulama tafsir lima ayat tersebut siapa aja malaikat kan masih ingat malaikat ya lima ayat ini dan Allah taala bersumpah dengan malaikat tersebut dengan nama malaikat-malaikat tersebut atau sifat-sifat mereka. Yang namanya qasam harus ada jawab al-qasam. Yang namanya sumpah harus ada jawaban untuk sumpah tersebut. Ya. Nah, jawabannya ada di dalam tafsir al-Jalalain yaitu jazakallahu khairan. La tub'atsunna ya kufara Makkah. Ya kan? Kalian pasti akan dibangkitkan wahai orang-orang kafir Mekah. Jawabul qasam itu konten yang harus ada ketika kita bersumpah. Kita enggak hanya bersumpah wallahi, tallahi, billahi. Apa antum bersumpah atas maksudnya apa jawaban? Apa kontennya? Ya. Demi Allah, misalnya malam itu gelap. Nah, ini jawabul masan. Dalam ayat ini di surat An-Nazi'at awal-awal 1-5 itu semua qasam, sumpah. Kemudian jawabul qasamnya tidak disebutkan dalam ayat. Jawabul qasamnya tidak disebutkan zahir dalam ayat, melainkan takdir mahzuf. Dia mahzuf, tidak disebutkan takdirnya apa? La tub'atsunna ya kuffar Makkah. Kalian pasti akan dibangkitkan wahai orang-orang kafir Makkah. Jadi Allah bersumpah demi malaikat ini, demi malaikat ini, demi malaikat ini, demi malaikat ini, demi malaikat ini, kalian pasti akan dibangkitkan pada, nah, dibangkitkan wahai wahai orang-orang kafir Makkah. Nah, kemudian ayat ke-6, yauma tarjufur rajifah. Ayat ke-6 ini seolah-olah dia adalah potongan dari suatu kalimat, potongan atau terusan dari suatu kalimat, yang mana kalimat sebelum yauma tarjufur rajifah seolah-olah la tub'atsunna ya kuffar Makkah. Kalian pasti akan dibangkitkan wahai orang-orang kafir Makkah. Yauma tarjufur rajifah tatba'uha ar-radifah qulubu yauma idzin wajifah. Di sini katakan yauma, dalam nahunya dia dzaraf. Yang namanya dzaraf itu enggak bisa begitu aja jadi satu kalimat. Mungkin perlu ada kalimat lain yang menyempurnakan. Misalnya Nabi bilang pada antum, ya Syekh Reksi, di hari terjadinya kebangkitan manusia. Itu jumlah mufidah bukan? Bukan, kenapa? Karena di hari, hari ini dzarf, menunjukkan suatu masa. Tetapi, apa kemudian, apa yang terjadi? Di hari ketika manusia dibangkitkan. Harus ada kelanjutan. Harus ada tambahan sampai orang paham. Nah, kalimat yauma tarjufur rajifah tatba'uha ar-radifah qulubu yauma idzin wajifah absaruha khashi'ah, itu semi kalimat. Apa artinya? Ketika goncangan terjadi diikuti dengan radifah, hati-hati orang ketika itu sedang goncang, pandangan-pandangan mereka begitu khusyuk. Ini kalimat belum sempurna. Maka disempurnakan dengan kalimat yang, atau semi kalimat yang dihapus takdirnya la tub'atsunna ya kuffar Makkah. Yakni maknanya kalau disambungkan semuanya, demi malaikat fulan, kalian pasti akan dibangkitkan di hari ketika tarjufur rajifah tatba'ur radifah qulubu yawmaidzin wajifah absaruha khashi'ah. Paham di sini? Berarti ayat 1 sampai ayat ke berapa? 9. 9, Pak. Absar wa khasyah. 1 sampai 9 itu satu kalimat. Ya. Ayat 1 sampai 9 itu satu kalimat. Adapun ayat 10 yaquluna aina lamardununa fil hafirah, itu sebenarnya ada penjelasan, maksudnya konteks tertentu lagi nanti kita pelajari. Makanya ana batasi sampai 9 dulu bacanya, nanti kita lanjutkan insyaallah. Oke, yauma di sini dzarf. Kalian pasti akan dibangkitkan. Kalian di sini bukan hanya kufar Makkah saja sebenarnya. Ya, kita semua. Dan muslim, seorang muslim ketika membaca Al-Qur'an, walaupun ayat tersebut enggak menyinggung dirinya, tapi dirinya tersinggung. Itu muslim. Gitu ya. Walaupun ayat tersebut enggak mengancam dirinya tentang neraka untuk orang-orang kafir, tapi dirinya ketakutan. Itu muslim tuh. Itu muslim. Tapi orang munafik, walaupun ayat surat At-Taubah benar-benar menekan dirinya, enggak ngerasa. Enggak ngerasa. Orang munafik seperti itu. Yauma tarjufur rajifah an-nafkhatul ula. Koma. Ya. Yeah. Yauma tarjufur rajifah sama dengan an-nafkhatul ula. Ya, baik. Isi an-nafkhah. An-nafkhah itu adalah masdar, merupakan suatu amalan tiupan. Sekarang bagaimana kok kita mengintegrasikan yaum yang merupakan dzarf, hari, kok ditafsirkan tiupan gitu loh. Kan beda, hari-hari tiupan amalan perbuatan malaikat. Ya. Tapi tidak masalah dengan penafsiran seperti ini, karena maksud dari hari itu adalah hari ketika terjadinya an-nafkhatul ula, tiupan pertama, bagi ulama yang mengatakan bahwasanya tiupan itu ada dua atau ada tiga. Karena untuk masalah an-nafkhah, sebagian ulama mengatakan sekali saja, sebagian ulama mengatakan dua kali, dan ini yang paling masyhur insyaallah, sebagian ulama mengatakan sampai tiga. Tapi di sini sebagaimana Syafi'iyah rata-rata menganggap an-nafkhah ada dua. Wallahu a'lam. Ya. Ini termasuk masalah yang dikhilafkan oleh para ulama. Ya. Tapi tidak membid'ahkan satu sama lain karena masing-masing memahami nas. Ya. Yauma tarjufu ar-rajifah an-nafkhatul ula. Al-ula kana an-nafkhah, ini adalah mu'annas. Dan ketika an-nafkhah dengan ta di sini menunjukkan sekalinya peniupan. Misalnya bilang antum dorbun, apa artinya? Pukulan. Sekali atau berapa? Allah alam, dia jenis dorb. Tapi kalau orang bilang dorbah, maka berapa kali? Sekali. Gitu. Taib. An-nafkhatul ula, koma biha yarjufu kullu syai'in, biha ba sababiyah, bisababi tilka an-nafkhatil ula, dengan sebab adanya tiupan pertama itu, yarjufu kullu syai, goncang, maksudnya apa ya, tazalzul ya, rajuf ya, tazalzul apa sih artinya, yang goncang, kullu syai, semua sesuatu goncang, ai yatazalzalu, yakni tazalzul yaitu goncang, ya. Fa wusifat bima yahduthu minha. Fa wusifat, maka disifatilah. Apa ini sifat di sini? Antum lihat di sini wusifat pakai tak ta'nits. Kembali ke mana? An-nafkhah. An-nafkhah di sini disifati dengan apa yang terjadi. Ya, bima yahduthu minha. Ha di sini kembali ke mana? Ya, an-nafkhah di sini disifati dengan apa yang terjadi dari an-nafkhah. Maksudnya apa dia? An-nafkhah, tiupan tersebut atau hari ditiupkannya itu atau tiupan tersebut disifati dengan apa yang terjadi disebabkan tiupan tersebut. Jadi penyebab disifati dengan akibatnya. Gitu maksudnya, paham enggak? Bahwa sifat bima yahduthu minha, maka kejadian nafkhah ini tersifati dengan tarjufur rajifah. Kalau kita maknai yaum sebagai an-nafkhatul ula, gitu maksudnya. Jadi beliau mengikat tafsiran beliau an-nafkhatul ula, atau mengikat kalimat-kalimat wusifat bima yahduthu minha dengan tafsiran beliau sendiri, gitu. Oke? Maka keberadaan nafkhatul ula atau nafkhatul ula, peniupan itu disifati dengan apa yang terjadi ketika disebabkan peniupan. Apa yang terjadi? Tarjufur rajifah, yakni yarjufu kullu syai, semua atau segala sesuatu itu goncang. Sebabnya apa? Nafkhatul ula. Jadi di sini dalam akidah yang masyhur, bagi yang mengatakan dua atau tiga, ya, tiupan, dua tiupan, sebagaimana kita masyhurnya, maka tiupan pertama itu tiupan ar-rajifah, tiupan goncangan, yang menghancurkan semesta alam dengan izin Allah. Okay? Dan kehancuran tersebut menjadi sifat untuk peniupan pertama. Maka kalau ditanya berapa tiupan sangkakala nanti, masyhurnya terutama ulama Syafi'iyah mengatakan 2. Dan tiupan pertama itu apa? Tiupan menghancurkan. Dalilnya apa? Yauma tarjufur rajifah. Tahu dari mana? Dari tafsir Al-Jalalain. Belajar di hari Selasa tanggal berapa sekarang? 30. Lebih hafal tanggal Masehi. Ala kulli hal. Tatba'uha ar-radifah. Tatba'uha ar-radifah. Tabi'a yatba'u follow, mengikuti. Ya. Tala yatlu tabi'a yatba'u itu artinya menuruti, mengikuti. Tatba'uha ar-radifah. Fa'ilnya adalah ar-radifah. Maf'ulnya adalah ar-rajifah. Ya, maf'ul bihi. Tatba'uha. Ha di sini dhamir untuk ta'nif, yakni kembali ke ar-rajifah. Mana yang lebih dulu, ar-rajifah atau ar-radifah dulu? Ar-rajifah. Ar-radifah belakangan setelah ar-rajifah. Okey. Tatba'uha ar-radifah. Ar-radifah kalau di kita tuh bisa perempuan ngebonceng, perempuan dibonceng. Yang ngebonceng berarti rajifah gitu. Maksudnya yang bonceng di depan, yang dibonceng di belakang. Kalau misalnya Mu'adz bin Jabal mengatakan kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berarti siapa yang di depan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di belakang Mu'adz bin Jabal. Kayak anak biasa mahriri, anak makin, nah gitu. Gurunya yang di depan, gitu. Antum berarti rodif, ya, yaitu yang apa? Dibonceng. Ar-rodifah, ya, udah tahu ya berarti ya. Nah, yang ayat 7 ini, ar-rodifah sama dengan an-nafkhatu al-thaniyah. An-nafkhatu al-thaniyah. Taib itu koma, an-nafkhatu al-thaniyah. Di sini ada sisi balaghahnya rajifah dan radifah. Beda cuman jim dan dal, ya kan? Tetapi ikhwah sekalian, rajifah itu maknanya jelas, yaitu apa? Goncang, pensifatan untuk nafkhah tersebut, ya enggak? Tapi kalau misalnya radifah apa artinya? Datang setelah. Loh, apa yang terjadi ketika itu? Enggak disebutkan. Enggak disebut. Karena radifah maknanya ya datang setelah. Iya tuh. Paham enggak di sini? Ya. Tatba'uha ar-radifah. Ikut apa? Setelah terjadi rajifah, kemudian ada radifah. Radifah sama dengan an-nafkhatu tsaniyah. Apa yang terjadi ketika itu tidak disebutkan dalam pemaknaan radifah. Karena radifah itu maknanya ya datang setelah. Ya gitu. Wa bainahuma 40 sanah, dan antara keduanya, antara nafkhah ula dan nafkhah tsaniyah atau antara rajifah dengan radifah adalah 40 tahun dalam suatu hadis. Tapi hadis tersebut mengatakan bukan 40 sanah atau 40 sanah, mungkin 40 gitu aja. Dan itu pun ana belum bisa mengatakan hadis tersebut sahih atau makbul, belum yakin ya. Wallahu a'lam, wallahu a'lam. Tawakuf untuk masalah 40 sanah, tetapi memang ada nas hadisnya, adapun validitas hadisnya belum ana cek lagi, ada hadisnya. Wal jumlatu halun min ar-rajifah, dan jumlah yaitu kalimat ini, kalimat apa? Tatba'uha ar-rajifah saja ya. Asalnya ini tatba'uha ar-radifah, itu jumlah. Kalau dipisahkannya jadi jumlah mufidah, normal. Karena syarat menjadi jumlah mufidahnya sudah ada dalam kalimat tatba'uha ar-radifah. Ada fi'il dan ada fa'il. Ditambahkan ada maf'ul berupa dhamir ha. Sudah cukup sebenarnya. Tetapi posisi dia itu di dalam suatu kalimat, ya. Di dalam suatu jumlah. Wal jumlatu halun min ar-rajifah. Kalimat tatba'uha ar-ralifah itu posisinya sebagai hal fi mahalli nasbin hal, menunjukkan keadaan dari rajifah. Ya, bahwasanya rajifah itu keadaannya akan di keadaannya rajifah adalah akan datang setelahnya ar-radifah, yaitu nafkah tsaniyah, gitu maknanya dalam bahasa Arab. Ya. Oke. Okay. Fal yaumu, nah ini perhatikan baik-baik, ini ada pelajaran juga di kalimat-kalimat ini. Fal yaumu, maka hari tersebut, al yaum yang dimaksud yaum yang mana? Yang di ayat 6, ya kan? Di ayat 6 yauma tarjufur rajifah. Di suatu hari ketika tarjufur rajifah tatba'uha radifah, yaum, kalau di kita istilahnya yaum apa? Yaumul qiyamah. Paham di sini? Yaumul ba'ats kan berarti kan bukan yaum mutlak dia. Ya kan? Yaumul jaza bukan yaumul mutlak, tapi ditakyid, diikatkan dengan hal tertentu, ya tak? Iya, ada yaumul taghabun, yaumul ba'ats, yaumul jaza. Ya kan? Tapi kalau disebut yaum mutlak, ini maksud yaumul qiyamah, wasi'un lin nafkhataini wa ghairihima. Hari itu wasi', maknanya wasi', luas maksudnya. Ya. Lin nafkhataini, untuk dua nafkhah tersebut, keterjadian dua nafkhah tersebut dan selain keduanya. Maksudnya apa, ikhwan? Ketika disebut yaumul qiyamah itu kapan? Apakah ketika rajifah saja hancur semuanya, matahari terbelah? Cuman itu doang yaumul qiyamah? Enggak. Ketika nafkhah tsaniyah yaumul qiyamah, enggak? Qiyamah, bahkan itulah intinya qiyamah, dibahas semuanya. Ketika jaza yaumul qiyamah, enggak? Ketika dihisab, itu yaumul qiyamah bukan? Dimutlakan yaumul qiyamah, ha? Iya. Yaumul jaza, iya, dimutlakan yaumul qiyamah. Tetapi ketika sudah sampai surga ke surga, neraka ke neraka, penghuni neraka ke neraka, maka itu sudah akhirah, yaitu maksudnya sudah selesai yaumul qiyamahnya dan masing-masing bertempat di tempat yang selayaknya. Gitu ya. Fa shahha dzarfiyyatuhu lil ba'tsil waqi'i 'aqibat tsaniyati. Fa shahha, maka sah, tidak masalah, dzarfan yaum untuk ba'ts, kebangkitan, al-waqi' yang terjadi akibah as-saniyah, setelah nafkhah as-saniyah. Maka yauma bisa juga dimutlakkan untuk ba'ts, kebangkitan itu terjadinya setelah apa? Setelah ditiup sangkakala keberapa? Kedua. Iya. Itu bagi banyak sekali para ulama yang meyakini itu. Oke. Qulubu yawma idzin wajifah. Qulub. Di sini qulub jamak dari qalb. Berarti dia muannats karena jamak taksir yawma idzin. Pada hari itu wajifah. Wajifah ai khaifah qaliqah. Khaifah qaliqah. Khaifah takut. Qaliqah kolak. Apa kolak? Bergejolak. Sebagian dari ulama mengatakan bahwasanya ta'bir qulubu yawma idzin wajifah ini khas. Dia memang mujmal. Itu maksudnya siapa yang dimaksud qalb ini? Siapa pemilik qalb ini siapa? Yang ketika itu pada ketakutan. Ini kan enggak disebutkan. Ya, dia mujmal, maksudnya enggak tahu siapa orangnya. Tapi kata para ulama, ini ditafsirkan khas untuk kufar. Iya. Khas untuk orang-orang kufar atau orang-orang yang enggak punya amalan. Iya atau tidak? Hah? Atau semua orang hatinya mereka wajibah, qaliqah, khaifah. Hah? Gimana menurut antum? Disesuaikan dengan dalil di mana kira-kira? Kira-kira nanti antum bakal deg-degan enggak kalau di akhir hari akhir? Atau tenang-tenang aja? Gimana gimana? Gimana reaksi? Hah? Ketawa antum. Hah? Gimana? Para masyayikh di sini ya? Tapi lihat di sini, lihat. Antum lihat ayat setelahnya ya. Absaruha khashi'ah. Absaruha khashi'ah. Ya, absar jamak dari apa? Jamak dari basar atau basirah? Atau basrah? Absar jamak dari basar. Kalau basirah jamaknya basair. Baik, sekarang berarti absar di sini artinya mata apa? Mata kepala atau mata batin atau mata kaki atau mata apa? Mata kaki Ka'ab ya. Mata kepala. Oke. Okay. Mata kepala khosyi'ah mutadzallilah, ya kan? Dzalilah. Baik, dalam ayat apakah ada kontra antara ayat dengan ayat? Pasti tidak ada. Cuman coba lihat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun. Innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar." Pada hari tashkhasu fihi al-absar. Tashkhas Rabbul Alam. Ya. Terbelak apa? Absar. Mata-mata terbelak. Dari sini absaruha khashi'ah. Absaruha khasyah. Ah, jangan khusyuk antum kayak gini-gini ya. Tidur, jangan lupa boleh tidur. Antum baru pertama kali syekh di sini? Masya Allah, dari mana antum? Pondok Indah? Pondok Gede, Masya Allah. Mau pergi kerja sekalian? Mau pergi kerja sekalian? Oh enggak, Masya Allah. Jazakallah khair udah datang kehadirannya, Masya Allah. Baik, jangan-jangan khusyuk, jangan terlalu khusyuk. Nanti ini, nanti tidur. Lihat kata Allah Ta'ala pada hari itu banyak pandangan-pandangan terbelalak. Tapi di sini pandangan-pandangan mereka khusyuk. Khusyuk dalam artian bukan khusyuk sholat, tapi khusyuk tunduk, takut, qaliqah, dzalilah. Ya. Ini ya, dzalilatun li hauli ma tara li. Disebabkan apa ilatnya? Haul, kengerian. Mata kengerian apa yang dilihat oleh pandangan mata itu, oleh mata itu. Gak ada kontra sebenarnya antara yang tadi ayat di surat Ibrahim dengan yang ini. Ya mungkin aja terbalik ketika melihat la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsara, ketika melihat kitabnya ternyata lengkap banget catatannya, atau melihat kengerian hari itu terbelah akhirnya tunduk ya. Tapi sekarang kita kembali tadi ke pembahasan apakah ini untuk orang kafir atau orang semua orang. Yakin? Antum mau kayak gini? Ana gak mau, ana minta sama Allah supaya dapat ketenangan, Pak. Orang kafir, Masya Allah, ikhilaf lagi antara Pak Anwar. Baik. Orang kafir. Tahu dari mana antum? Lihat ayat lain di surat Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah. Hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhu yawmaidin khashi'ah. Baik. Antum kombinasikan absaruha khashi'ah dengan wujuhu yawmaidin khashi'ah. Ini absar, tapi surat al-ghasyiyah wujuh. Sekarang bagaimana kita integrasikan semua itu? Ini absar, di al-ghasyiyah wujuh. Absar apa? Mata. Kemudian wujuh, wajah. Kalau misalnya wajah tunduk, matanya tunduk apa ke atas? Hah? Ya tunduklah. Atau maya tunduk, wajahnya kayak gini. Ah, gimana? Ya, seluruhnya ya tunduk. Oke. Okay. Dan itu takbir tersebut hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah untuk siapa? Kafir. Adapun orang muslim wujuhu yawma idzin na'imah bi sa'iha radhi. Beda. Berarti ini konteksnya untuk okay. Maka sahih bagi sebagian ulama mengatakan adapun ayat qulubu yawma idzin wajif absaru khashiyah khas untuk orang-orang kafir. Semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari kekufuran. Nah, itu jadi dalilnya dari ayat di Al-Ghasyiyah tadi. Wujuhi yawma idzin khashi'ah 'amilat nasibah, ya, dan seterusnya dari ayat untuk atau tabir tentang orang-orang kafir. Kemudian masih absaruha. Absaruha khashi'ah. Kita lihat absar diidhofahkan kepada dhamir muannatsha. Ayat ayat tanya kepada antum, kembali ke mana dia? Apakah absaruha kembali ke ar-rajifah atau ar-radifah? Atau kembali ke qulub? Atau kembali ke yawmaidin? Qulub berarti absaru tilkal qulub, gitu. Bagaimana absar qulub sedangkan basar itu untuk mata? Gimana takwilnya, ikhwah? Ini takwil dalam artian tafsir, bukan takwil ba'id, bukan tahrif, bukan. Maka para ulama mengatakan absaru al-qulub, maknanya absaru ashabil qulub, absaru ashabi tilkal qulub. Apa artinya? Pandangan-pandangan mata milik pemilik hati tersebut. Ya, jadi ini khas untuk orang-orang kafir. Kenapa kok khas orang-orang kafir? Tadi surat Al-Ghasyiyah sudah ada, kita lihat dari formatnya tuh, dari bentuknya. Kemudian kita juga lihat di ayat setelahnya, yaquluna aina al-marduna fil hadirah. Karena di sini maqamnya adalah maqam tahzir. Mentahzir orang-orang kafir. Maqam tahzir, mentahzir, memperingatkan dan mengancam orang-orang kafir. Ya. Baik, bisa dibaca syukran. Anuraddu. Lanjut. Qira'atin wa fi qira'atin nakiratin wa fi qira'atin nakiratin baliyatin. Kenapa qira'atin nakiratin wa fi qira'atin nakhiratun baliyah atau bisa nakhiratan baliyah, ya. Mutafattitah. Ya'qibuha. نفخت طيب احسنت ya kita baca dulu ini ya kita agak ringkas karena sudah jam 6 yaqulun mereka berkata ya di sini manhum mereka ini itu yang kufar Mekah ya ai arbabul qulubi wal absari yaitu pemilik qulubi yawmaidhi wajifah dan pemilik absaruha khasyiah berarti ini maka yang tadi bilang khas untuk orang kafir karena kita melihat juga diintegrasikan dengan surat al-ghasyiah dan juga di ayat setelahnya jelas sekali mereka ini kembali ke qulub, ke ashabul qulub, arbabu, arbab yaitu jama' li rabb. Rabb maknanya pemilik, malik, malikul qulubi, pemilik hati-hati tersebut, wal absar dan pemilik pandangan mata-mata tersebut. Mereka orang-orang yaitu yang dimaksud arbabul qulub wal absar siapa? Kufar Mekah. Mereka mengatakan sebagai dalam konteks, dalam hal istihza'an wa inkaran lil ba'ats, dalam konteks mengejek, ngecengin, mengejek wa inkaran dan mengingkari untuk ba'ats, hari kebangkitan, ya. Jadi orang musyrikun ketika itu mereka mengingkari kebangkitan, tapi mereka mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb. Ha inna bi tahqiqil hamzatain, dengan tahqiq yaitu mengadakan dua hamzah, ai ya kan, ai a inna, dua hamzah ini antum bilang bukan alif tapi hamzah lebih tepatnya, ya, karena dibaca dia ai, kalau alif itu yang biasa tidak dibaca. A inna bi tahqiqil hamzatain, ada dua hamzah, wa tashilif taniyah, dan mentashil, melainkan, melembahkan ats-tsaniyah, hamzah yang kedua. Jadi ada qiraat, qiraatnya ada dua versi qiraat. Qiraat pertama dua-duanya ada hamzah, qiraat kedua juga ada hamzah, ai dan ai. Tapi yang qiraat kedua, qiraat pertama tadi ai, qiraat yang kedua tashil ats-tsaniyah, mentashil yang kedua, yaitu yang i itu enggak dikerengkan, enggak ai, enggak gitu, tapi ai, ainna, ainna, tapi bukan ya, ainna. Jadi hamzahnya i, bukan i, bukan, tapi i, ainna gitu. Maksudnya tashil ats-tsaniyah seperti itu. Jadi tashil al-hamzah ats-tsaniyah. Itu dua model qiraat yang dua-duanya ada hamzah. Tetapi cara membacanya yang kedua, hamzah kedua itu dilainkan, ditashilkan, lain, dilemahkan. Ya, dilembutkan gitu. Nah, kemudian ada versi wa idkhali alifin bainahuma, dan memasukkan alif. Nah, ini beda, alif sama hamzah itu ada perbedaan. Dimasukkan alif antara hamzah pertama dengan hamzah kedua. Dimasukkan alif antara hamzah pertama dengan hamzah kedua. Alal wajhaini, atas dua sisi qiraat, fil maudhi'aini, di dua tempat itu. Jadi gini, berarti ada empat versi. Dua-duanya, yang versi pertama dan kedua dikasih yang ai, yang jelas dua-duanya. Versi ketiga dan keempat yang ai, ai, ya. Versi pertama yang biasa kita baca apa? A'inna, di antara a dan i ada hamzah atau tidak? Ada alif ya? Enggak ada. Langsung ai gitu. Tapi versi qiraah kedua a'inna gitu. Gimana bacanya? Yaquluna a'inna. Oke. Kenapa? Di antara hamzah pertama dan hamzah kedua ada alif. Qiraat versi kedua, dan itu qiraat diantara qiraat asyrah. Yang versi ketiga, tashil al-hamzah tsaniyah, melainkan, melembutkan hamzah yang kedua. Berarti bacanya ai. Yaquluna ainna, ain, ah, bukan ai, bukan pakai iya itu, bukan, tapi ainna gitu. Ain, ain, ainna gitu. Itu versi ketiga. Mentashil hamzah kedua. Tapi tanpa ada alif antara hamzah pertama dan hamzah kedua. Versi keempat, hamzah pertama muhakkak biasa. Kemudian sebelum ke hamzah kedua yang ditashilkan ada alif. Jadi bacanya yaquluna ainna gitu. Ya pokoknya gitulah ya. Nanti mau bingung silahkan. Tapi itu ya, insyaallah enggak masalah. Ini cuma ngejelasin apa yang di sini aja, ya. Enggak masuk pembahasan akidah atau apa, belum ya. Bukan tafsiran, tapi hanya masalah qiraat saja. La mardudun fil hafirah. Mardudun, kami akan mardudun, akan dikembalikan. Namanya radda yaruddu, mengembalikan. Ya. Anuraddu ba'dal mauti ilal hayat. Apakah kami nanti akan setelah ya, akan dikembalikan setelah kematian menuju hidup lagi, gitu. Wal hafirah, adapun hafirah, ismun li awwalil amri, adalah suatu label untuk hal pertama, suatu label untuk kejadian asal, kejadian awal, kembali ke awal, gitu. Wa minhu, di antara penggunaan lafal ini, raja'a fulanun fi hafiratih. Raja'a fulanun fi hafiratih. Fulan telah pulang ke tempat kembali. Fulan telah pulang atau fulan telah kembali ke tempat asal mulanya. Itu. Idza raja'a min haitsu ja'a. Itu maknanya beliau pulang ke sisi yang beliau datang darinya. Contoh misalnya antum kalau misal di kerangkan ini kan banyak pohon, banyak sungai atau kali atau got. Ya. Kalau masuk ke rumah antum itu ada tikus, maka pasti tikus itu cari jalan keluar min haitsu ja'a. Mesti gitu. Mesti gitu. Nah, jadi kalau misalnya antumnya tikus, kemudian antum sergap dia, dia kabur ke tempat dia masuk, raja'a fulanun fi hafiratih. Itu artinya. Raja'a tikusun, apa? Raja'a firanun far fi hafiratih. Itu maksudnya. Lamar dulu nafiah hafir berarti apa kita nanti bakal dibalikan kembali ke kayak gini lagi pas sudah matiin. Aida kunna idzaman nakhirah. Ya bagaimana kalau misalnya kita tadinya kan apa? Udah mati jadi idzam tulang belulang nakhirah. Ya. Ya, tulang belulang terbengkalai lah gitu. Ya. Qalu kemudian mereka berkata, kalau misalnya gitu tilka idzan karratul khasirah tilka ay raj'atuna tilka raj'ah, pengembalian kita itu ke asal mula manusia lagi, ilal hayat, menuju ke kehidupan lagi, idzan insahat, kalau memang begitu ya nek ngono gitu kan, tilka karratul khasirah, itu berarti karrah artinya raj'ah. Ya, karrah yaitu marrah. Raj'ah. Pengulangan yang khasirah, zatu khusran. Yang merugikan. Maksudnya sia-sia dong, ngapain coba capek-capekin. Kita hidup. Kemudian mati. Hidup-hidup lagi kayak kehidupan sebelumnya. Ngapain? Sekalian gak usah mati sekalian. Gitu maksudnya. Makanya gak logis itu kalau misalnya kita dihidupin lagi. Kata mereka begitu. Ya, qala ta'ala kemudian, fa'innama hiya zajratu wahidah. Melainkan ia yaitu ar-radifah. Ia di sini kembali ke ar-radifah, arti allati ya'qibuha al-ba'thu, yaitu ar-radifah, tiupan kedua yang datang setelahnya al-ba'ath. Ba'ath ini apa? Kebangkitan. Jadi di sini menunjukkan wallahu alam adalah ditiup dulu, tiupan kedua baru pada bangkit, bukan bangkit dulu baru ditiup, enggak. Tiupan kedua baru habis itu bangkit, maka terjadi zajrah nafkhah, ya, wahidah, satu tiupan, ya. Fa idza nufikhat, ketika ditiup, fa idza hum, rupa-rupanya mereka, ay kullul khalaiq, semua makhluk berada di bisahirah, berada di sahirah namanya. As-sahirah itu adalah wajhul ard. As-sahirah di sini padang, mahsyar, ya. Biwajhil ardi, berarti ini masuk ke dalam periode yaumul mahsyar, yaumul hasyar, ya. Di wajh al ard berarti muka, di permukaan bumi, berarti nanti dikumpulkan di permukaan bumi dalam keadaan mereka ini ahya, mereka ini hidup. Ba'dama kanu bibatniha amwata, setelah sebelumnya mereka bibatniha. Ha, di sini kembali ke mana? Hah? Maksudnya di batnul khulu gimana? Di perut semua makhluk? Amur itu namanya. Semua makhluk tetibanya sudah berada di muka bumi dalam keadaan hidup setelah mereka berada sebelumnya di perut bumi, yaitu ba'da makanu bi batni tilka sahirah. As-sahirah ini permukaan bumi tersebut. Makanya nanti mahsyar itu yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Ya. Pada hari itu al-ard, permukaan bumi diganti, bukan permukaan bumi yang sekarang. Tapi permukaan bumi, ya. Tapi itu sahirah dia. Sahirah berarti flat. Kalau sekarang keyakinannya round, nanti kalau nanti flat. Jadi orang-orang yang keyakinannya flat earth itu memandang akhirat dia. Ya, nanti. Tapi flatnya flat, benar-benar 100% flat. Tidak ada gunung, enggak ada bukit, enggak ada apa. Enggak ada pohon, enggak ada naungan, enggak ada apa. Makanya sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Pada 7 golongan yang Allah Ta'ala akan naungi. Karena apa? Enggak ada naungan pada hari itu kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bumi ketika itu tadinya mereka berada di dalam, terkubur di dalam bumi itu. Bibatniha, di dalam perut bumi itu dalam keadaan mayit. Ya. Begitu. Faizahum bisahirah. Khalas, insyaallah sampai situ aja. Insyaallah pada pekan depan kita mulai dari cerita di sini. Hal ataka hadits Musa dan seterusnya. Wallahu a'lam.